lebih ke kebiasaan dia. Pakai misalnya, kalau di majelis ini tuh ada istilah nyantren, kan? Nah, istilah keles ya. Keles, hakikat lugawiyahnya itu nggak ada darinya. Namanya kali. Namanya keles itu hakikat orfiah. Keles misalnya, keles cewung, ya. Kali apa gitu, jadi keles. Itu orfiah itu maksudnya. Kali untuk perbandingannya satu keles dua jadi tiga, satu keles dua jadi dua. Nah, itu jadi orang itu. Kalau misalnya memang orang-orang itu mengerti tradisi kan, tapi kalau misalnya ngerti dia doang, ya, yang lain nggak ngerti itu belum menjadi hakikat. Karena apa? Lafalnya nggak bukti. Ini caranya semua gitu loh. Ya. Contoh ya, dabah. Hakikat mana dabah itu menurut adat kebiasaan adalah hewan yang mempunyai empat kaki. Makna ini dikembalikan kepada ucapan orang yang mengetahui adat kebiasaan. Ya, dikembalikan pada ucapan orang yang mengetahui adat kebiasaan itu. Kita ngomong sama orang Malaysia ini, keras-keras nggak ada yang tahu. Bingung. Di kampus nggak ada, dicari nggak ada nih. Ya, ini hakikat orfiah bagian orang aja. Ya, itu pun nggak semua orang Indonesia ngerti. Ya. Bahasa khusus Jawa itu juga orfiah Jawa gitu. Kita belum tahu misalnya bahasa Jawa apa? Hah? Ya enjeh atau monggo. Ya. Itu huruf. Tapi di Sunda jadi mangga, itu huruf. Di Indonesia jadi mangga buah, nah itu lugawiyahnya. Ya. Ya. Faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga macam adalah kita dapat membawa setiap lafal kepada maknanya yang hakiki, sesungguhnya. Penggunaan ahli bahasa dikembalikan kepada hakikat makna secara bahasa. Ya. Penggunaan menurut ahli syara' dikembalikan kepada hakikat makna secara syara'. Dan penggunaan ahli kebiasaan dikembalikan kepada hayat makna secara kebiasaan. Nah, sampai situ aja. Itu paham. Mudah insya Allah ya. Jadi tiga hakikat syariah, hakikat lugawiyah pertama, hakikat syariah, dan hakikat urfiyah. Gampang. Hakikat itu apa? Al-lafzul musta'malu fi ma wudi'ala. Hakikat lugawiyah, al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alahu fil lughah. Kalau misalnya hayat syariah, al-lafzul musta'malu fi ma wudi'ala. Asyara'in ila uruf al-hafiwa al-hafiwa fi ma wudi'alahu fil uruf. Ahsan. InsyaAllah kita sampai situ aja ya. Dan karena di sini sampai situ aja ya. Karena agak tidak enak badan ini. Ya kita tuh sampai sini aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.